apakah itu imra'atun sauda ataukah seorang pemuda. Kebanyakan riwayat menyebutkan, termasuk yang datang dari Abu Hurairah, demikian pula Buraidah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya dia adalah imra'atun sauda. Sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Kharqa, kunyahnya Ummu Mihjan. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencarinya, menanyakan tentangnya. Fasa'ala anha. Beliau pun bertanya kepada para sahabat. Faqalu mata. Yang kemudian mereka mengatakan bahwasanya ia telah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada mereka para sahabat, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian itu tidak memberitahukan kepadaku. Naam. Qala fa ka'annahum saghharu amraha. Seakan-akan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak menganggap besar perkara wanita ini dari apa yang dia kerjakan, yang dia amalkan. Naam, sehingga mereka tidak tahu Rasul. Tentunya perlu adanya perhatian, ya, dalam menjaga kebersihan masjid tersebut dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah, najasah. Naam, terlebih lagi di masjid kita ini. Naam, ya, seringkali digunakan untuk aktivitas selain sholat lima waktu. Naam, hampir kebanyakan waktunya digunakan masih tersebut. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang ikut andil memakmurkan masjid tersebut yang kita memang diperintahkan untuk anturfa'a wa yudkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashab. Di rumah-rumah Allah di mana Allah perintahkan untuk dimuliakan, ditinggikan, dan disebut nama Allah di dalamnya, ya. Naam, pada setiap pagi dan petangnya yang terkandung di dalamnya itu ahkamul masajid dalam ayat ini. Baik itu meninggikan dengan membangunnya, membangun masjid, ya. Demikian pula menjaga kebersihannya. Naam. Yang itu adalah merupakan suatu amal yang mulia, yang agung. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, untuk membangun masjid, hadis Aisyah, di kampung-kampung yang dengannya manusia bisa berkumpul padanya untuk mengerjakan salat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Naam, anna Nabi sallallahu wa antu tayyab antu wa antu nadzafa wa tutayyaba, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung, di tempat yang mana manusia banyak yang nantinya berkumpul di dalamnya. Demikian pula memerintahkan untuk membersihkan dan memberikan minyak wangi. Naam. Ya. Untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Salat lima waktu secara berjamaah. Ya, bertasbih. Naam, dan dikir-dikir yang lainnya, qiraatul Quran. Demikian pula halaqatul ilm, majelis-majelis ilmu. Naam. Maka menjaga kebersihan masjid, memeliharanya, mengaturnya, merapikannya, ya, termasuk bentuk mengagungkan. Naam, rumah-rumah Allah yang kita memang diperintahkan untuknya, yang ini butuh, ya, perhatian dari kita semuanya, menjaga kebersihannya dengan aktivitas yang rutin yang ada di masjid ini, agar supaya nyaman, ya, dalam beribadah. Naam, halaqatul ain yang senantiasa ada di tempat ini, ya, bisa nyaman pula, butuh perhatian yang banyak dari kita semuanya. Jangan karena di sini ada tolabah kemudian menyerahkan semuanya kepada tolabah. Naam. Ya. Para aba, masyarakat yang ada di sekitar pun bisa ikut andil keutamaan yang besar. Masa enggak ikut berlomba-lomba padanya? Zuhud. Naam, kalau bisa ambil alih dari tolabah biar mereka sibuk belajar. Misalnya. Naam. Ya, bersama-sama untuk menjaga, memelihara. Naam, demi kenyamanan ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan di tempat yang mulia ini, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap rumah Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan demi mendapatkan pahala yang besar pula. Naam, jangan dianggap remeh amalan tersebut, keutamaan yang besar yang terkandung di dalamnya. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari seorang yang biasa membersihkan masjid, merasa kehilangan padanya, sehingga beliau pun menanyakan kepada para sahabat, di mana wanita tersebut yang biasa membersihkan masjid, ataukah pemuda tersebut yang biasa membersihkan masjid? Ketika diberitahu bahwasanya telah meninggal, maka beliau pun meminta untuk ditunjukkan di mana kuburannya, yang kemudian beliau mensolatinya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam hadis ini pun memberikan faedah kepada kita. Naam, bolehnya seseorang itu, naam, sholat, mensholati jenazah yang telah dikuburkan di kuburan, bagi orang yang belum mensholatinya sebelum dikuburkannya jenazah tersebut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, ya, minta ditunjukkan kepada kuburan seorang yang biasa membersihkan masjid tersebut, yang kemudian beliau mensolatinya. Naam, di mana beliau belum mensolatinya sebelum dikuburkan. Naam. Makanya demikian suatu yang diperbolehkan. Hanya saja terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait mudah waktu yang dengannya seorang itu masih diperbolehkan untuk mensolati jenazah yang telah dikuburkan. Apakah itu ada batasan waktu yang diperbolehkan padanya, ataukah tidak ada batasan waktu? Naam. Ya. Al-Hanabilah, kebanyakan diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwasanya batasan waktunya itu 1 bulan lebih daripada itu maka tidak diperbolehkan. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya tidak ada batasan waktu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batasan waktu dalam hal ini. Fayusalli al-qabr mutlaqan indama yakunu hunaka sabab, maka boleh untuk mensolati jenazah yang dia belum mensolati yang telah dikuburkan, ya, tanpa ada batasan waktu, selama di sana ada sebab untuk dia mengerjakan solat tersebut. Sawa'un madhalau syahrun au akthar au aqal, sama saja apakah telah lewat satu bulan ataukah lebih ataukah kurang, ya, karena batasan waktu tersebut tidak ada dalil. Nah, dan ini yang sahih, ya. Naam, pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzallahu Ta'ala. Naam, ya, sebagaimana yang beliau jelaskan ketika menjelaskan hadis ini. Naam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, naam, beliau mengatakan, ya, naam, walakin hadza masru' liman mata fi ahdika. Ini disyariatkan, ini diperbolehkan untuk mensolati orang yang belum mensolati jenazah terhadap mayit yang telah dikuburkan. Liman mata fi ahdika, untuk orang yang dia meninggal di zamannya, di masanya dia. Naam. Ya. Adapun orang yang meninggal yang telah lalu, yang dia tidak hidup di zamannya, naam, fala yusra' an tusalli alaih, maka tidak disyariatkan. Naam. Walihada lam yusra' lana an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ala qabrihi au ala qabri Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali au gharihim minas sahabah awil ulama awil a'imah. Oleh karena itu tidak disyariatkan untuk kita mensolatkan, ya, naam, di kuburannya Nabi ataukah Abu Bakar ataukah naam Umar, Uthman, Ali dan sahabat yang lainnya ridwanullah alim ajma'in, ataukah dari kalangan para imam. Naam, ya, memang tidak ada batasan waktu, tapi naam, ya, hadza masyru' liman mata fi ahdika aw fi asrika. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ini pun memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, oleh karenanya beliau bertanya kepada para sahabat. Ya. Naam, di mana wanita ini yang biasa membersihkan masjid? Beliau pun bertanya, meminta supaya ditunjukkan di mana kuburannya. Menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib dalam hal ini. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam nusus Alkitab dan Sunnah. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum indi malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku itu ada perbendaharaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib, dan aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah malaikat, aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani su in ana illa nadhirun wa basyir liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri ya memberikan manfaat ataukah menghindarkan dari suatu kemadharatan kecuali apa yang Allah kehendaki. Sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak untuk beramal kebaikan. Nah, melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemaslahatan. Ya. Dan tentunya tidak akan tertimpa sedikit pun suatu kejelekan. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Ya. Beliau terluka dalam peperangan itu. Naam, kurang lebih 70 dari kalangan para sahabat meninggal syuhada. Naam, sekiranya mengetahui perkara yang gaib akan berbanyak amalan kebaikan untuk mendapatkan kemaslahatan dan tidak akan tertimpa suatu keburukan sedikit pun. Aku tidak lain hanyalah seorang yang memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Peringatan bagi mereka orang yang durhaka, kabar gembira bagi mereka, naam, orang yang taat, ya, bagi orang yang beriman, naam. Dalam hadits ini pun memberikan faedah kepada kita, naam, bolehnya untuk mengumumkan, memberitakan tentang kematian seorang muslim. Agar supaya keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, temannya itu memintakan ampun untuknya. Atau yang bisa memungkinkan bisa menghadiri jenazahnya, mensolatkannya, mengantarkan sampai ke kuburannya. Ya. Naam, untuk bisa menghadirinya. Dan ini bukan bentuk dari an-na'i. Ya, yang dilarang. Mengumumkan kematian semayit yang dilarang. Karena yang dilarang itu na'yu jahiliyah yang dilakukan na'am mereka orang-orang jahiliyah yang terkandung di dalamnya ketika mereka mengumumkan memberitakan kematian itu dengan suara meninggikan suara disertai dengan menyebut-nyebut pujian-pujian na'am ya menampakkan penyesalan terhadap meninggalnya si Fulan dan Adlan, ya, yang mereka meninggikan suara mereka di pintu-pintu rumah, ya, di gang-gang, di jalan-jalan, disertai dengan naam menyebutkan, ya, sanjungan-sanjungan. Menghitung-hitung kebaikan si mayit tersebut, menampakkan ta'assuf, ya, kesedihan, penyesalan padanya. Ini yang tidak diperbolehkan. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam syarah Bulughul Maram, ya, Tashhilul Imam, naam, jilid yang ketiga kalau enggak salah, beliau mengatakan bahwasanya an-na'yu 'ala salasati aqsam, mengumumkan tentang kematian seorang itu ada tiga macam. Al-awwal, yang pertama, ikhbaru aqarib mayyit wa ahlihi liyahdhuru janazatahu wa yusallu 'alaihi fa hadha mustahab. Ya, memberitakannya, mengumumkannya kepada kerabat si mayit, kepada keluarganya supaya mereka bisa menghadiri jenazahnya, naam, mensolatkannya, ini perkara yang mustahab. Kenapa demikian? Li'anna maslahatul mayit wa minhu na'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam lin najasi min ajli sholati alaih, karena itu adalah merupakan kemaslahatan untuk si mayit Darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan, memberitakan tentang kematian Najasyi agar supaya mensolatinya. Disampaikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang kemudian mereka mensolatinya. Ini yang pertama. Ya. Naam. Ya, menyampaikan kepada kerabat, naam, keluarganya, orang yang dikenal, supaya bisa menghadiri jenazahnya, naam, mensolatinya, mengantarkannya, memintakan ampun untuknya. Ini perkata yang mustahab karena padanya kemaslahatan terhadap si mayit. An-nau'tsani, jenis yang kedua, anna'yul ladil maksud minhul fakhirah wa takathur hudurin nas lil mufakharah fa'ada makruh. Anna'yu, mengumumkan kematian seseorang yang memaksudkan dari pengumumannya tersebut adalah untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri. Ya, tujuannya adalah untuk memperbanyak manusia supaya menghadiri jenazahnya, yang ia berbangga-bangga dengan banyaknya orang yang menghadiri jenazahnya dari keluarganya tersebut misalnya. Tujuannya untuk itu. Fahadha makruh, ini makruh kata beliau. Hadha na'yu makruhun fa innau laysa lahu maqsadun sahih. Ini na'yu yang makruh karena tidak ada padanya tujuan yang benar. Walakin qasdun fakhirah, tujuan dia yang semata-mata untuk menyombongkan, membanggakan diri. Anna'u thalis, jenis yang ketiga, anna'yul jahiliyah wa huwa niyahah wa raf'u shawt bima zayal mayyit wa ti'dadi mahasinihi wa ta'assuf alayhi wa hadha haram. Yang ketiga ada ya, na'yul jahiliyah, yang itu adalah merupakan bentuk ratapan. Ya, mengumumkan yang pada ikatnya adanya itu ratapan terhadap si mayit, disertai dengan meninggikan suara. Ya, dengan menyebut-nyebut kelebihan-kelebihan yang ada si mayit, menghitung-hitung kebaikan-kebaikannya, menyesali atas kepergiannya. Dan ini yang diharamkan. Naam. Wallahu ta'ala alam suhab. Sayyid Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, i'lanu an mautil mayyit fa'inkana li maslahatin mith'al yakun al-mayyit wasi'al mu'amalah ma'an nas baina akhdin wa i'ta'in wa u'lina mautuhu la'alla ahadan yakunu lahu haqqun alayh fayugdo aw nahu dhalik falabas. Mengumumkan tentang kematian seseorang, maka jika untuk suatu kemaslahatan, misalnya si mayit orang yang dia luas interaksinya, pergaulannya dengan masyarakat, ya, dia sering melakukan transaksi jual beli, ya, ataukah utang piutang atau transaksi yang lainnya, ya, naam. Dan diumumkan tentang kematiannya tersebut, barangkali ada seseorang dari masyarakat yang dia berinteraksi dengannya, dia punya hak atas si mayit ini, naam, yang kemudian ditunaikan haknya atau kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, barakallahu fiik. Sehingga harus dibedakan mana jenis yang mengumumkan meninggalnya seorang yang dilarang, mana yang demikian diperbolehkan. Naam. Ya, apalagi ada kemaslahatan untuk si mayit. Naam. ya. Barakallahu fik. Maka sebagaimana yang tadi disebutkan, yang kita nukilkan dari penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hamdallahu taala, na'am, mengkhabarkan, mengumumkannya kepada kerabatnya, warganya, supaya mereka bisa menghadiri jenazahnya, untuk bisa mensolatinya, mengantarkannya, maka ini sesuatu yang mustahab. Ya. Na'am. Barakallahu fik. Apalagi dia orang yang diketahui, orang yang luas pergaulan interaksinya dengan masyarakat, ya, bisa jadi na'am ada orang yang punya hak atasnya, maka dengannya bisa ditunaikan haknya sehingga tidak ada tanggungan lagi bagi si mayit. Na'am punya hutang misalnya, atau sebaliknya dia punya harta yang ada pada saudaranya, sehingga kemudian na'am orang lain tersebut memberikan untuk supaya menjadi hak ahli warisnya dan seterusnya. Naam. Maka perlu dibedakan mana yang diperbolehkan, ya, mana yang makruh dan mana yang haram. Wallahu taala alam bissawab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmah, ya, salatnya beliau terhadap, ya, wanita tersebut. Nah, demikian pula yang lainnya. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am beliau mensolati sahabat yang lainnya, yang beliau na'am ketika meninggalnya sahabat tersebut beliau tidak ada. Na'am belum mensolatinya. Ya. Li'anna mamnu'ah zulmah ala ahliha, karena kuburan itu sesuatu yang penuh dengan kegelapan. Naam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, mensolatinya, Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya. Yang tentunya ini adalah merupakan faedah untuk si mayit. Naam, dengan salatnya Rasulullah, dengan barokah doa dan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mensolati kuburannya, imratu sauda yang biasa membersihkan masjid tersebut, ataukah yang lainnya. Wallahu taala alam. Bismillah. Itu beberapa faedah yang mungkin bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barakallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.